karaoke. You know what I mean? Balikmu saksikan sunset di pantai hilangkan suntukku mandi di tepi lautan hapuskan sumpahku memandang gadismu menari segarkan suasana malam ikut teredakan kesalahan marahku terima kasih padamu untuk budaya dan alammu terima kasih untuk cantik gadismu dan kerasnya Balimu yeah. Sejenak lupakan sesaku hadapi egonya hidup di kota Jakarta yang penuh aturan bicara seadanya yang ada larangan bergaul sesuka hatiku yang ada bisikan gosipan terima kasih balikku untuk budaya dan alammu terima dan kerasnya balimu. Thank you. Hidup lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada.